Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, walhamdulillah kembali lagi hadir satu dari beberapa kajian live di Anas Radio Streaming. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, kesempatan dengan 18 Agustus 2014, kita kembali lagi bersama untuk mendengarkan live kajian 30 menit belajar adab bersama Ustaz Abu Zakaria Rizki Hafizullah Ta'ala. Insyaallah kajian ini sekaligus juga menginformasikan bahwa pelajaran ini kita akan langsungkan setiap malam Senin pada Isya atau tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Para pendengar Anas Radio juga nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau Telegram di nomor 0896533443332 atau melalui PIN BB di @7447C321. Para pendengar juga bisa mengirimkan email melalui kotaksurat@anasradio.com. Para pendengar Anas Radio, mari kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustaz Imam? Alhamdulillah, Masya Allah, rindu sekali ini melanjutkan pelajaran atas, Jadi ini sepertinya kita akan ubah ke jam malam ya, Ustaz. Sebelumnya kan kita langsungkan ibadah subuh, Ustaz. Ya. Ya, enggak apa-apa insyaallah. Kita langsung dimulai, Ustaz, tepat dong. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخوان سكالين أزاني الله وإياكم قرابت فارا فنيمة رديو الناس بمنا بن برادة فالحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pula lah di kesempatan ya yang semoga memberi berkah dan rahmat kepada kita, kita dapat bertemu kembali di kajian atau ta'lim yang sebelumnya pernah kita adakan atau diadakan oleh radio yang dikelola oleh kawan-kawan kita semua ini. Ya, ini kajian bertajuk 30 menit belajar adab yang merupakan bahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Untuk mempersingkat waktu insyaallah, di mana pembahasan kita terdahulu kita telah menyinggung atau telah sampai kepada bab ke-13 dari kitab ini, dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, selanjutnya tentunya kita akan mengkaji bab yang ke-14 dari kitab Adab Al-Mufrad ini, yakni di mana Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi menyebutkan bab ke-14 ini sebagai bab yang dia namakan atau beri judul La Yasubbu Walidayhi, yang kalimat bab la yasubbu, di mana kalimat la di sini kalau diterjemahkan bebas bermakna tidak atau jangan, yang pada dasarnya menunjukkan makna tahrim, menunjukkan makna pengharaman, makna larangan. Ia suatu yang haram, suatu yang terlarang. Sehingga mungkin lebih tepat kalau kita maknai bab ini, yaitu larangan. Seseorang yang mencaci, ya, mencaci maki, atau mengungkapkan dengan ungkapan yang tidak pantas kepada kedua orang tuanya. Ini isyarat juga dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, bahwa hadis yang akan beliau jadikan terjemah dari bab ini sepadan dengan makna larangan tersebut, sejalan dengan makna larangan tersebut, bahwa di antara bentuk birrul walidain, di antara bentuk larangan seseorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka di antara aplikasi yang ada di tangan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan kepada siapapun seorang anak, ya, dia mencaci maki kedua orang tuanya, menghardik kedua orang tuanya dengan ungkapan yang buruk, dengan ungkapan yang kotor. Ini makna hadal bab. Ini makna bab dari yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, bab la yasubbu walidayhi. Dan kalimat la yasubbu walidayhi, kalimat walidayhi di sini, ini dalam cakupan yang lebih umum tentunya, itu dua orang tua, laki-laki maupun wanita, apabila keduanya masih hidup. Apabila keduanya masih hidup. Ataukah salah seorang di antara mereka masih hidup. Namun bukan juga berarti apabila keduanya telah wafat, telah meninggal dunia, maka larangan ini dicabut. Tidak seperti itu. Namun ini berlaku seluruhnya. Maka dengan ungkapan yang zahir, ungkapan yang eksplisit ditujukan kepada orang tua, atau nanti akan kita sebutkan hadis yang lain, ya, seorang anak menjadi sebab orang tuanya dicerca, dicaci secara zahir, secara eksplisit dengan ucapan yang diarahkan kepada orang tua masa hidupnya, ataukah menjadi sebab orang tuanya yang telah meninggal, ya, menjadi bahan olokan, bahan tertawaan, bahan cacian dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka larangan ini mencakup umum, baik ketika orang tuanya itu masih hidup keduanya, atau salah seorang di antara mereka, ataukah seluruhnya telah meninggal dunia. Ini masuk pada kategori larangan la yasubbu walidayhi. La yasubbu walidayhi. Karena hadis akan kita sebutkan nanti tidak dibatasi apakah kedua orang tua itu masih hidup ataukah tidak. Ya, berlaku secara umum. Selanjutnya Imam Bukhari rahmatullah alaihi kemudian menyebutkan hadis dengan sanad beliau, ya, tayyib dari jalan Humaid ibni Abdul Rahman, tayyib dari Abdullah ibni Amr, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-kaba'ir ayyastum ar-rajul walidayhi, faqalu كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. فدري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما لبركات بحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسبدا من الكبائر يا ترمسو دي أنتارا دوسا دوسا بسار. Ya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Kalimat min ini sering kita dapati, baik itu dalam ayat atau dalam hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keungkapan para fuqaha Islam, ya, baik itu di buku fikih maupun di akidah dan selainnya. Terkadang kalimat min itu mengandung makna at-tab'idiyah, mengandung penyebutan bahagian. Salah satu di antaranya, termasuk di antara itu makna min tab'idiyah. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa adanya penyebutan min di sini atau disebutkan, ya, apa bagian tersebut, ya, apa bagian tersebut, ini memberikan faedah atau takhsis dan tansis terkadang. Terkadang menunjukkan khususan bahwa ini sesuatu yang khas. Ada dera tertentu. Ya, ada khasiat yang tertentu dari syariat. Atau terkadang mengandung makna tansis. Terkadang makna konsis bahwa di antara dosa-dosa besar, di antara yang terberat. Dan yang terberat dari dosa-dosa besar tersebut adalah ini. Misalnya ketika disebutkan dulu, min akbaril kabair, syirku billah, misalnya. Di antara dosa-dosa besar yang paling berat, maka yang terberat dari dosa-dosa besar terberat itu adalah syirkun billah. Maka sama halnya pemakaian kata pada hadis ini, minal kabair, ay di antara dosa-dosa besar yang kalian, siapa saja yang mendapatkan menyimak hadis ini, harus memberi perhatian. Dia harus menyimak dengan seksama, mengetahui ya konsekuensi hukum yang ada. Kenapa disebutkan bahagian dari dosa besar? Karena seringkali seseorang tergelincir. Karena seringkali seorang anak tanpa dia sadar melakukan amalan ini sehingga dia terjatuh pada dosa besar. Ya tanpa dia sadari. Ya karenanya di sini beliau mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi. Ya termasuk di antara dosa besar, fardun min afradil kabair. Ya salah satu bahagian dari dosa besar, salah satu kategori bentuk uququl walidain, kedurhakaan ya kepada kedua orang tua. Ya. Ayyashtuma ar-rajul walidayhi. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, termasuk dosa besar seorang anak. Ya, seorang anak dia mencaci kedua orang tuanya. Ini hal yang mengherankan tentunya. Hal yang menakjubkan, kok bisa ada seorang anak yang diasuh sejak kecil, diberi makan, dipelihara, diberikan tarbiyah yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, kok tiganya seorang anak dia mencerca kedua orang tua dia? Apal hal? Ya kok bisa seperti ini terjadi? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyashtu marrujul, seorang anak mencaci kedua orang tua dia. Dia mencaci kedua orang, ya orang tua dia. Ya karena tabiat seorang muslim, siapapun, tentunya dia akan menganggap suatu hal yang rendah, suatu hal yang hina. Dan ini fitrah seorang manusia, siapapun dia. Bukan hanya seorang muslim bahkan. Ya, bahwa menghina, mencaci kedua orang tua adalah perilaku, akhlak yang buruk. Adab yang rendah. Karena itulah para sahabat ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lantas mereka berkata, faqalu kaifa yashtum, ya Rasulullah, kok bisa sang anak ini mencaci kedua orang tua dia, atau bagaimana bisa dia mencaci kedua orang tua dia? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan, ya, beliau berkata, qala yashtum ar-rajul, yashtuma rajula, dia mencaci orang lain, dia mencerca orang lain, dia menghardik, dia memburukkan orang lain, ya, fayashtuma abah wa ummah, lantas anak tersebut, orang lain ini, ya, yang dia cerca tadi, yang dia caci tadi, balas mencaci, ya, ibu dan bapaknya. Hadis wal makna. Fadi sini, ya, harus diperhatikan di sini. Jadi ketika seorang anak dia menjadi sebab orang-orang berada di sekitarnya, di lingkungan dia mencaci ibu dan anaknya, maka dia masuk pada kategori hadis tersebut. Jadi ini semisal yang firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min duunillaahi fayasubbu Allaaha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kalian orang-orang yang beriman, la tasubbu alladziina yad'uun, dan janganlah sekali-kali kalian ini mencaci, mencerca, menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kalian mencerca mereka, fa yasubbu Allah ya'udan adwan bighairi ilmin, sehingga akhirnya mereka ini kemudian membalas dan mencaci, mencerca Allah Subhanahu wa taala, ya karena dasar permusuhan. Bukan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya tidak, karena kalian memulai. Karena kalian mengadakan cercaan, hinaan kepada sembahan mereka, lantas mereka membalas. fayasubbullaha udwan bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu yang jelas. Ini semakna dengan yang kita bacakan tadi. Dan dari ayat dan hadis ini kalangan ulama termasuk di antara Ibnu Battal rahimahullahu taala yang menyadu satu kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kaidah aturan dasar yang sangat penting untuk kita pahami yang merupakan salah satu pondasi dasar Islam dan syariat, yakni kaidah saddud dzara'i. Kaidah untuk menghalangi jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mahdzur, yang berusaha untuk kita hindari terjadi. Ini saddud dzara'i, yaitu menghindari sesuatu sebelum sesuatu yang buruk itu terjadi. Dan hingga beliau berkata, Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan di antara salah satu dalil yang menunjukkan kaidah ini, kata beliau, hadal hadis. Hadal hadis, kata beliau, aslun fi saddud dzara'i, yaitu asal dari kaidah saddud dzara'i yang disepakati oleh seluruh para fuqaha Islam. Jadi berlaku secara umum tentunya. Ya, berlaku secara secara umum. Dan juga beliau menerangkan tentang hadis ini juga, bahwa di antara faedah dari hadis ini, ketika dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yasubbu rajulu walidayhi, dan di antara makna janganlah kalian mencaci mencerca kedua orang tua kita dengan mencerca orang tua atau orang lain, kata beliau rahmatullahi alaihi, tidak hanya sebatas dengan ungkapan lisan. Bukan hanya sebatas maknanya ada seorang anak, ya, dia berkata kepada rekannya atau kepada yang sekitarnya dan mencaci maki keluarga orang-orang tersebut atau orang lain. Lantas mereka balas mencaci orang tua dia, tidak. Bukan hanya sebatas ungkapan lisan. Kata beliau rahmatullah alaihi, bahkan juga terkadang dengan perbuatan. Ketika seorang anak melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang diharamkan, ya, diharamkan oleh syariat, perbuatan yang haram, ya, secara urf dan adat yang ada pada suatu lingkungan, lantas lingkungan itu semua mencaci, mencerca anak tersebut dan orang tuanya, maka ini, anak ini masuk pada kategori yashtum walidayhi. Kenapa? Karena perilaku dia, perbuat tabiat dia, ya, karena keburukan yang dia tampakkan kepada orang banyak, sebab orang-orang mencaci maki orang tua dia. Oh, dasar anaknya si fulan. Oh, memang si fulan ini anaknya siapa dia? Oh, si fulan sana. Memang seperti itu orang tua dia. Lantas dicaci orang tua dia. Maka anak ini masuk pada hadis ini. Oh, dia masuk pada ya larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia telah melakukan perbuatan dosa besar karena menjadi sebab orang tuanya dicaci. Wala haula wala quwwata illa billah. Na'udzu billahi min dzalik. Karena itu hadari, hadari, hati-hati. Jangan sampai lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, kepribadian kita yang buruk, kita serta-merta tampakkan kepada orang banyak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga mereka membenci dan mencaci kedua orang tua kita. Jadi faedah. Dan dari faedah hadis ini juga, perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi semua sebab, ya, menghalangi semua sebab hingga hak orang tua ini dilanggar, ini menunjukkan agungnya hak seorang orang tua, baik itu seorang ayah maupun seorang ibu. Ya, ini diantaranya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan minal kabair, hati-hati dosa besar engkau menjadi sebab orang tuamu dicaci. Seperti itu maknanya. Ayah, semua arah, semua sarana, semua ya, konteks yang bisa menyebabkan orang tua ini langgar haknya sudah dihalangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut. Ya, tentunya maknanya, ya, diantaranya bahwa ini menunjukkan keagungan hak orang tua kita. Ya, adanya penghargaan lebih kepada orang tua kita. Bahkan sebagian ulama ketika memaknai beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wa tidaklah beriman la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah beriman seseorang ketika saya lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, orang tuanya. Isyarat bahwa hak orang tua berada di bawah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu selain mereka. Ini keagungan tentunya. Betapa tidak hak yang paling mulia, hak Allah dan Rasulnya, hakul syara. Sementara hakul adab ada pada kedua orang tua setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perhatikan ini faedah yang kedua yang dapat kita petik dari hadis ini. Ya, dari hadis ini. Demikian juga pada hadis ini, ya, terkandung makna disebut oleh sebagian kalangan ulama, ya. Ini juga bagi mereka yang pernah berinteraksi dengan kandungan ilmu fikih atau dasar-dasar pembelajaran ilmu fikih, nah, dia akan mengatakan di sini, ya, tempat al-amal pada konteks yang lebih umum terjadi. Al-amalu bil ghalib. Al-amal, ya, bil ghalib. Karena tidak mesti ketika saudara dia mencaci orang tua orang lain lantas dibalas, belum tentu. Tetapi fil ghalib, yang sering kali terjadi seperti itu. Tabiat manusia seperti itu. Ketika hak orang tuanya direndahkan, dia akan membalas dengan yang semisal merendahkan hak orang tua orang yang mencaci dia. Artinya al-amal bil ghalib berlaku. Ya, jadi ketika dilarang, maka harus diperhatikan. Harus, ya, diperhatikan. Jangan sampai seorang melakukan hal seperti itu, mencaci maki orang tua orang lain dengan asumsi, oh belum tentu dia mencaci orang tua saya, pantas dipukul. Enggak seperti itu. Ya, karena fil ghalib atau yang kemungkinan besar terjadi, ya, orang tersebut akan membalas dengan amalan atau ucapan yang serupa. Iya. Dan di sini juga pada perkataan para sahabat, qalu kaifa yashtum, ini juga ada isyarat bahwa ketika ada hal yang tersamar, ada suatu ungkapan dari seorang guru, seorang pengajar yang dia kandung ihtimalat atau manuprediksi yang beragam, tidak mengapa seorang lantas bertanya kepada sang guru tadi, kepada sang pengajar tadi, bagaimana dia mencacinya. Apalagi kalau kalimat tersebut terasa hal yang tidak mungkin terjadi. Nabi berkata, yastum rajul walidayhi, seorang anak mencaci kedua orang tuanya. Ini hal yang belum pernah terjadi di kalangan para sahabat, maka mereka pun bertanya. Ya, intinya khulasa pada hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meninggikan hak kedua orang tua. Meletakkan orang tua di atas hak kita sendiri. Menjaga setiap ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, jangan sampai karena sebab ucapan dan tingkah laku kita ini, hak orang tua kita merendahkan oleh orang lain. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ini hadis yang pertama yang ada pada bab ini. Selanjutnya Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, ya, pada bab yang sama, pada bab la yasubbu walidayhi, larangan seseorang mencaci kedua orang tuanya, fa beliau menyebutkan hadis, ya, dengan sanad yang hasan insyaallah dari Janal Ibn Jurayj. Dia berkata, sami'tu Muhammad Ibn Haris Ibn Sufyan yaz'umu anna Urwata Ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As yaqul. Ya, sama dari hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As dari jalan yang lain, ya, di mana beliau berkata, Abdullah Ibn Amr Ibn As ini berkata, ya, minal kabair inda Allah Ta'ala ayyastasibba ar-rajulu liwalidah, ya, liwalidihi. Ya, kata beliau rahmatullah, minal kabair, termasuk di antara dosa besar, kita sudah terangkan tadi maknanya, kalimat minal kabair, ya, inda Allah Ta'ala, ini penegasan lagi, ya. Padahal sesungguhnya kabair ini, dosa besar ini, tidak mungkin kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin peletakan suatu perbuatan amalan dikategorikan dosa besar kecuali datangnya dari syariat. Faham penyebutan di sini minal kabair, inna Allahi, penegasan kembali. Hati-hati, ini dosa besar, ketetapannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyastasibba ar-rujulu liwalidihi. Yastasibba, yakni, ya, maknanya tasibba di sini dia menjadi sebab. Ya, dia menjadi sebab. Ya, orang lain itu mencaci orang tua dia. Mencaci bapak dia. Mencaci atau mencerca bapak dia. Ini maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Di sini perhatikan, ya, masih ada penekanan ini termasuk dosa besar. Dan sini ada penyebutan liwalidihi, ya, kepada bapaknya. Bukan berarti ibunya enggak termasuk, termasuk. Jadi masuk lagi kepada masalah yang disebutkan tadi, ini pada bentuk surat taglibiyah yang sering terjadi seperti ini. Karena seorang anak nasabnya kepada bapak dia. Dan seseorang biasanya ketika mencela seseorang, dia akan mencela kepada asal nasabnya. Yaitu mencela kepada si bapak dari anak tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan dia dengan penyebutan liwalidihi. Penyebutan liwalidihi. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama kita, ya, tentang hak seorang ayah, hak seorang bapak. Sebagai asal bagi seorang anak, maka semua yang berkaitan dengan hak-hak nasab tersebut harus dijaga oleh anak tadi. Jangan sampai dia menjadi sebab direndahkannya nasab, direndahkannya ayah dia, orang tua dia. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini juga termasuk, ya, penghargaan lagi kepada hak bapak kita, seorang bapak atau seorang ayah. Ya, Masya Allah Ta'ala. Ini hadis yang kedua. Ya, dan ini juga menunjukkan adab yang seharusnya seorang anak dia harus tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Ya, maka ketika seorang anak dia berlaku dengan akhlak yang terpuji, ya, dia menunjukkan kepribadian yang santun kepada orang lain. Ya, dan dia seringkali memuji nasab orang lain, dia memuji ayah orang lain dengan harapan dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang-orang akan memuji, siapa si fulan tadi? Oh, anaknya si Alan, subhanallah. Ini ayahnya pandai mengajar anaknya. Dan sini sebagian kalangan para fuqaha, kalangan usuliyin, ketika mereka memaknai makna seperti ini, apabila tahrim, larangan ini, yang kita sebutkan tadi implikasinya kepada dosa, ya, ketika celaan itu implikasinya kepada dosa, maka pujian tentunya akan mengarah kepada ajar, pahala. Maka ketika seorang anak dia menjaga perilaku dia, dia menunjukkan perilaku yang sebaliknya, hingga ayahnya dipuji, kedua orang tuanya disanjung, karena sebab ucapan dia, perilaku, kepribadian dia, maka kita harapkan anak tersebut mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya dengan dalil-dalil umum tentang, ya, birrul walidain. Karena masuk pada kategori birrul walidain. Dan ini banyak juga diantara keterangan yang lainnya yang menunjukkan bagaimana seorang dia harus menjaga adab dia di hadapan kedua orang tuanya ketika masih hidup, apalagi setelah wafat. Setelah wafat yang paling menonjol seorang anak, dia memperbanyak doa kepada kedua orang tuanya. Ini telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Adapun ketika masih hidup, jaga perilaku di hadapan kedua orang tua, jaga ucapan di hadapan kedua orang tua. Berlakulah dengan perilaku yang santun walaupun dalam kondisi sangat marah kepada kedua orang tua kita. Terkadang seorang anak dia enggak bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Emosi dia temperamental. Dan ketika berhadapan dengan sang ibu atau sang ayah pada kondisi tadi, tekan anak. Ya, karena dia yang melahirkan Anda. Karena ibu itulah yang membesarkan kalian. Yang memberikan biaya, yang menyekolahkan dan mengarahkan kepada kebaikan kedua orang tua Anda. Jangan sampai menampakkan keburukan di hadapannya. Bahkan pada suatu hadis, walaupun pada sanadnya ada kalam di kalangan ulama, dari Hurairah, ya, dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, لا تنشينا أمام أبي ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستصب به. Sampai beliau mengatakan, ya, janganlah kamu ini sebagai seorang anak ketika memberikan penghargaan kepada orang tuamu, di antara bentuk penghargaan dari perilaku perbuatan, jangan berjalan di hadapan bapakmu. Persilakan dia di depan. Ya, karena dia orang tua. Dari sisi usia dan dia juga yang menjadi sebab Anda berada di muka bumi ini. La tansyanna amama abi. Jangan engkau berjalan di hadapan dia, tidak. Dan la tajlis qablahu. Dan jangan kamu duduk sebelum dia. Persilakan dia dahulu. Ini adab tentunya. Terkadang adab ini sudah hampir-hampir kita lupakan. Seorang anak seenaknya dia lewat begitu saja di hadapan orang tua dia. Dia melaju begitu saja meninggalkan orang tua dia. Walaupun orang tua sudah memanggil. Terkadang ketika hendak duduk, dia lebih dahulu duduk. Maka ketika dapat tempat duduk yang lebih empuk, dia duduk di situ. Orang tuanya dibiarin. Dibiarin berdiri bahkan terkadang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya la tajlis qabla, persilahkan terlebih dahulu. Wa la tad'uhu bi ismih. Jangan manggil dengan namanya. Ya? Panggil dengan ungkapan ya abati wahai ayahandaku, wahai bapakku. Ungkapan-ungkapan yang ma'ruf dalam komunitas kita. Ya, yang ma'ruf dalam lingkungan kita. Ungkapan yang santun yang menunjukkan penghargaan kita kepada kedua orang tua kita. La tad'uhu bi ismihi wa la tastasib bihi, dan jangan engkau jadi sebab orang lain mencaci kedua orang tua. Ini pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran akhlak dan adab bagi kita. Ya, karena ketika seseorang dia enggak mampu menunjukkan kepribadian, akhlak dan adab lingkungan yang kecil di keluarga dia, jangan berharap lebih ketika dia berada di lingkungan yang lebih luas lagi. Ketika seseorang enggak mampu melahirkan lisannya dari seorang muslim di luar sana, pastikan di keluarga dia juga seperti itu. Ya? Ketika dia di lingkungannya terbiasa ya, dengan ungkapan yang buruk, maka di luar dia juga seperti itu. Karena keluarga cermin dari seseorang ketika dia berada di komunitas yang lebih luas. Jadi ikhwan wal akhwat, ya hafizakumullahu jami'an, pemirsa Radio An-Nas dimanapun berada, pelajaran-pelajaran yang seperti semacam ini seringkali berulang-ulang sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain untuk melatih kita, melatih kepribadian kita kepada yang lebih baik lagi. Semoga apa yang kami sampaikan di pertemuan kita kali ini, insyaAllah, walaupun dengan waktu yang singkat, bisa memberi manfaat yang besar, setidaknya kepada kami sendiri. Nas'alullaha ilman nafi'an wa amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang tadi diberi. Hayakumullah jami'an. Para pendengar radio di mana pun antum berada, alhamdulillah. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama Ustaz dari Abu Kilabah. Ustaz, ada seorang anak yang telah wafat. Masa hidupnya banyak memberi sumbangsih untuk dakwah Islam. Salah satunya membuat wasilah yang bermanfaat sampai hingga dipakai oleh umat Islam. Apakah amalan ini bisa membantu dia di akhirat kelak sebagai anak yang soleh dan juga membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak? Bagaimana? Ya, ada pertanyaan dari Abu Kilabah. Ustaz, ada seorang anak yang telah wafat. Di semasa hidupnya banyak memberi sumbangsih untuk dakwah Islam. Salah satunya membuat sesuatu yang bermanfaat sampai saat ini hingga dipakai oleh umat Islam. Apakah amalan anak ini bisa membantu dia di akhirat kelak sebagai anak yang soleh dan juga membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak? Silakan Ustaz. Ya. Jadi pertanyaannya, seorang anak yang telah wafat dan dia banyak ya ini melakukan amalan yang soleh untuk dakwah Islam yang dipergunakan bagi kaum muslimin, apakah amal ini bisa membantu dia? Iya. Ya, seperti itu insyaAllah. Ya, dikarenakan sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis yang sahih, di antara yang akan beri manfaat bagi seseorang ketika dia wafat, ya, salah satu di antara tiga, di antaranya adalah ya, amal saleh yang jariah, amal saleh yang terus berkelanjutan. Ya, ini amal saleh yang akan memberi manfaat kepada kaum muslimin, termasuk di antara ilmu yang bermanfaat, termasuk di antaranya bangunan yang dia bangun untuk kebutuhan kaum muslimin, termasuk di antaranya tempat peribadatan, jalanan, sekolahan, dan apa saja. Ia akan bermanfaat bagi dia. Dan apakah juga akan membantu dia? Ya? Tayyib. Apakah juga akan membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak? Ini juga pernah kita singgung terdahulu dari makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, bahwa mereka atau orang-orang yang beriman kemudian mereka itu diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan, maka kelak nantinya mereka akan disertakan bersama-sama karena faktor iman tadi. Di antara yang identik dengan iman adalah amal saleh. Maka kita berharap tentunya ketika sang anak ini dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia mendapatkan ganjaran dari amalan dia, dia akan diletakkan bersama dengan kedua orang tuanya yang juga telah mendahului dalam keimanan insyaallah taala. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Mustafa di Jerman. Saat ibu saya sedang sakit keras dan hanya ayah saya yang merawat. Saya ingin sekali membantu tapi suami saya tidak mengizinkan. Alasannya sepupu-sepupu saya tidak memperhatikan antara mahram dalam duduk atau bertatap muka. Pertanyaannya, apakah salah apabila saya tetap berusaha meminta izin suami dengan berjanji berusaha menjaga diri karena ayah saya juga sudah mulai sakit-sakitan. Mohon sarannya Ustaz Barokallahu Fiik. Silakan Ustaz. Ya fa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa bismillahirrahmanirrahim. Fa seorang istri dia hendaknya taat kepada suami dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan jikalau sujud makhluk itu dibolehkan, maka seorang istrilah yang lebih patut sujud kepada suaminya. Ada ketaatan kepada suami dari sang istri tadi. Cuma masalahnya sekarang yang biasa muncul di tengah-tengah kita, yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Ya, ketika sang istri misalnya dia terbentur dengan kewajiban birrul walidain, dia terbentur bagaimana dia berbuat kebaikan silaturahim dengan kerabat dia, di sisi lain sang suami memahami hal yang atau sisi yang berbeda. Jika dia melakukan, bisa jadi bertemu dengan kerabat dia yang bukan mahram, interaksi, ikhtilat dengan sepupu dia misalnya yang juga bukan mahram, sehingga terjadi hal-hal yang diharamkan. Saran ana, ya, untuk kondisi seperti ini, pertama tentunya kalau kita bicara tentang hukum, maka istri ikut kepada suami dia, taat kepada suami dia. Jadi seorang suami juga harus mengerti keadaan yang ada, ya. Dan apabila ternyata disangkakan itu atau jadi ikhtilat tanpa adanya mahram, dia khawatir istrinya tidak bisa menjaga hijab, ternyata sang istri bisa melakukan, atau mungkin sang suami bisa bersama-sama dengan istri mengunjungi ya ayah dari sang istri tersebut, apa salahnya kalau mereka berdua melakukan hal yang baik? Atau kan misalnya tidak mungkin, lihat kepada mahram yang ada dengan istrinya, pamannya mungkin, kakak atau adiknya mungkin, yang bisa diharapkan menyertai sang istri tadi untuk datang mengunjungi ayah dia, ya, apalagi dalam kondisi sudah sakit yang seperti ini. Ya, tentunya dengan syarat tetap menjaga diri, tetap menjaga hijab. Kalau misalnya kondisi juga tidak mungkin tercapai, ya suami tidak mungkin menemani. Ayah dan adik-adik dia atau pamannya tidak ada yang bisa menemani. Ya, dan muncul lagi yang berikutnya tentunya. Ya, apakah ada solusi yang lain? Ya, lihat kepada sang istri tadi. Apabila ada waktu di mana dia enggak bertemu dengan yang bukan mahram dia, berada pada satu lingkungan atau suatu ruangan dia istilah dengan mahram yang bukan mahram dia, maka cari waktu tersebut untuk berkunjung kepada ayahnya. Berkunjung kepada ayahnya. Ini loh kita melihat bila terjadi hal seperti tadi. Cuma satu hal yang perlu digarisbawahi. Kalau yang sakit ini ayahnya, bukankah ayahnya mahram bagi si wanita tersebut? Mahram bagi istrinya sendiri. Ketika ada ayahnya, ada istrinya, dan kemungkinan terjadinya fasad itu sangat kecil, saya rasa bukan hal yang tepat untuk melarang sang istri ini berhubungan dengan ayahnya pada kondisi sang ayah ini sudah mulai sakit-sakitan. Jadi berlaku bijak. Ya, terkadang hukum kita tidak bisa pahami secara kontekstual saja. Kadang kita lihat makna yang ada, makna yang terkandung dari hukum tersebut. Ada batasan, ada koridor, benar, itulah hukum syarak. Tapi dari koridor dan batasan ini bukan berarti tidak memperhatikan masalah sang hamba itu sendiri. Maslahat yang berguna bagi hamba itu sendiri. Dan haruslah bijak dalam hal seperti ini. Karena itulah yang paling kami harapkan dari suami istri ini untuk banyak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, saling memahamkan bahwa yang dia lakukan insyaallah tidak sampai terjatuh kepada hal yang dilarang oleh syarak. Kalaupun misalnya semua itu tidak mungkin dilakukan, maka tentunya istri tetap taat kepada suami. Dan karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar Anas Radio di manapun berada, insyaallah kita sedang mencoba menghubungi Ustaz Rizki Abu Zakaria hafizahullah taala karena sempat terputus dengan beliau setelah menjawab pertanyaan yang datang dari para pendengar sekalian. Baik, untuk menunggu kedatangan Ustaz Rizki tersambung kembali, insyaallah ada beberapa pengumuman para pendengar Anas Radio terkait dengan kajian di Jakarta. Insyaallah hari Sabtu esok 23 Agustus 2014 Masjid Al-Itisam Sudirman Jakarta akan seperti biasa menyelenggarakan kajian rutin. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz Rizki Abu Zakaria hafizahullah taala dengan pembahasan fikih di bab nikah. Pembicara kedua insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Said Ruslan hafizahullah taala dengan pembahasan balasan kebaikan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dilangsungkan pukul 9 hingga zuhur tiba. Para pendengar Nas Radio juga bisa langsung menghadiri Masjid Al-Itisam Sudirman Jakarta, tepatnya di belakang gedung BNI atau Hotel Shangri-La di Jalan Sudirman. Kita sedang mencoba kembali berhubungan dengan Ustaz Rizki. Assalamualaikum Ustaz. Baik, masih berusaha untuk terkoneksi dengan beliau. Pengumuman selanjutnya terkait dengan kajian di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor Depok, insyaallah di tanggal 23 Agustus 2014 juga dilangsungkan seminar Islam bertemakan fenomena ISIS dalam timbangkan syariat Islam. Insyaallah acara seminar ini akan diisi oleh Al-Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala, Al-Ustaz Ali Basuki MC hafizahullah taala, dan Al-Ustaz Abdullah Syahroni hafizahullah taala. Dan insyaallah akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Wira Baharun hafizahullah taala. Seminar akan diselenggarakan pada jam 9 hingga zuhur tiba. Dilangsungkan di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor, Jalan Grogol 5 Depok, Jawa Barat. Baik, kita masih berusaha untuk terkoneksi dengan Ustaz Rizki. Para pendengar juga masih bisa diberi kesempatan untuk melayangkan pertanyaan kepada beliau melalui WhatsApp atau Telegram di nomor HP 0896 533 44 332, atau bisa meng-add pin BB Anas Radio di 7447C321. Para pendengar juga bisa mengirimkan email melalui kotak surat @anasradio.com. Para pendengar Nas Radio, di manapun antum berada, kami masih berusaha untuk melanjutkan koneksi dengan Ustaz Rizki Abu Zakaria hafizahullah taala. Radio Anas Streaming juga menyelenggarakan kajian live lain, yakni pada hari. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dilanjutkan pertanyaannya, perlu diulang atau bagaimana, Ustaz? Ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan terakhir dari. Catat catat berikutnya aja. Catat berikutnya aja apa ya? Ini oh, pertanyaannya sudah nggak ada kaitannya dengan materi. Betul betul betul, Ustaz. Mungkin diberikan kata kalimat penutup, Ustaz, untuk acara kesempatan malam ini. Udah kata dia, antum lah. Insyaallah. Tapi juga kalau yang Ustaz mengisi acara ini, para pendengar Nasradio dimanapun antum berada, alhamdulillah kesempatan malam hari ini acara kita 30 menit belajar adab bersama Al-Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan kepada beliau yang sebesar-besarnya, dan Allah memberkahi ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Para pendengar Nasradio, di kesempatan lain juga insya Allah hari Senin depan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kita juga akan menyelenggarakan acara ini secara live. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan para pendengar juga bisa mempersiapkan pertanyaan terkait khususnya dengan adab-adab terhadap orang tua di kitab Adabul Mufrad. Baik, itu saja mungkin di kesempatan malam ini kajian live bersama Ustaz Rizki, dan merupakan salah satu dari beberapa kajian live di Anas Radio. Kami undur diri, mohon maaf jika ada kalimat dari kami yang salah dalam membantu acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.